Wajahnya cantik, seksi penampilannya. Ku coba beranikan diri untuk mendekat. Singkat cerita kita udah pegangan erat. Lalu ku lumat bibirnya yang penuh misteri. Langsung ku telanjangi baju celana di bodinya. Tapi kaget diriku, dia banci. Banci, banci. Oh, itu aku dengan semua penampilanmu. Banci, banci. Ternyata isi dalam rebung rock and roll. Cerita masih lanjut, aku jadi bengong. Mending lari aja, apa aku harus pasrah. Jangan sampai ketawa.